السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kalimat la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh, kata Syekhul Islam, ini sifat bukan hanya khusus pada Ali Ibn Abi Thalib, bukan pula khusus pada para imam-imam tertentu. Fa inna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap mukmin taqi, setiap mukmin yang bertakwa. Inna Allah yuhibbul ladzina taqaw wa kanu muhsinun. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat ihsan. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris-baris rapi seperti bangunan yang tersusun. Ini juga pernyataan dari Allah, Allah cinta. Maka mereka para mujahidin dari kalangan para sahabat, muhajirin dan ansar, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat tadi cukup untuk membantah khawarij yang menentang Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkannya, bahkan menghalalkan darahnya. Bahwa hadis ini cukup untuk membantah mereka, bahwa Ali bin Abi Thalib yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Bahwa Ali bin Abi Thalib cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Demikian pula di dalam hadis-hadis ketika Rasulullah SAW memuji para sahabatnya, ketika ada seorang sahabat yang mencemooh si fulan, maka Allah SWT membelanya dengan menyatakan, tidak, sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalimat-kalimat seperti itu sering terucap dari Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini kita melihat ada dua golongan ekstrim, yaitu khawarij dan syiah rafidah, yang kedua-duanya merupakan aliran sesat yang paling jeleknya. Kata para ulama, yang paling jelek dari aliran sesat adalah Syiah Rafidhah dan Khawarij. Syiah Rafidhah ghulu, berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sedangkan Khawarij merendahkan, mengkafirkan dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka Ahli Sunnah adalah ummatan wasata. Ahli Sunnah adalah umat yang tengah-tengah. Mereka mengakui dan beriman bahwasanya ucapan Rasulullah SAW adalah hak, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Beliau seorang sahabat yang mulia, yang merupakan seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi tidak mengatakan seperti Syiah Rafidhah bahwa Ali lah yang mesti jadi nabi, atau ucapan yang lebih kufur dari itu menyatakan Ali yang merupakan Tuhan kami, kata Syiah. Tidak pula menyatakan dengan ucapan-ucapan bid'ah yang menyalahkan seluruh para sahabat. Apa ucapan bid'ah yang menyalahkan seluruh para sahabat? Ali semestinya jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Kalimat ini terdengar enteng, tetapi kalimat ini bermakna bahwasanya seluruh para sahabat salah, seluruh para sahabat keliru. Sebagaimana ucapan Ats-Tsauri rahimahullah, barang siapa menyatakan Ali ahakku bil wilayah, barang siapa yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berhak untuk menjadi wali, yakni pemimpin, khalifah, maka faqad azra ala 12,000 sahabat. Atau kama qala rahimahullah, maka dia berarti telah menyalahkan 12,000 para sahabat. Dalam lafaz lain beliau berkata, Ats-Tsauri rahimahullah, siapa yang menganggap Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah menyalahkan Muhajirin, telah menyalahkan Ansar, dan menyalahkan seluruh para sahabat yang berjumlah sekian belas ribu orang. Maka beliau menyatakan, wala ara an yartafi'a ma'ahu 'amalun ila as-sama', sungguh aku tidak berpendapat kalau amaran mereka akan diterima di sisi Allah dengan ucapan seperti itu. Ucapan yang menyalahkan ijma' para sahabat. Ucapan yang menyalahkan seluruh para sahabat ketika memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang paling ringannya dari Syiah. Bahkan yang paling banyak dari mereka menyatakan Ali yang mestinya jadi Nabi. Sedangkan Jibril berkhianat. Tidak memberikan wahyunya kepada Ali, tapi memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini ucapan mereka. Sehingga salaf mereka setelah selesai menyatakan khanal amin, khanal amin. Sungguh telah berkhianat Jibril al-amin. Ikhwan ibn a'azakumullah, persis seperti Yahudi yang menyatakan bahwa Jibril adalah musuh kami. Yahud menyatakan, siapa yang menurunkan wahyu kepadamu wahai Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab dengan jujur, Jibril. Kata orang Yahudi, oh Jibril, Jibril musuh kami, kata mereka. Maka Allah bantah, man kana aduan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh terhadap Jibril, maka Allah menjadi musuh mereka, orang-orang kafir. Ternyata Syiah dengan Yahudi sama. Sama-sama memusuhi Jibril, sama-sama menuduh Jibril. Karena memang asal-muasalnya Syiah Rafidhah dari aliran Sabaiyah yang dicetuskan oleh Abu bin Saba, Yahudi. Kembali kepada kitab kita. Maka dikatakan di sini, kalau kalian wahai Syiah beranggapan bahwa pujian-pujian Allah terhadap para sahabat adalah sebelum murtadnya, maka niscaya Khawarij pun akan menjawab dengan jawaban sama kepada kalian. Pujian terhadap Ali itu sebelum murtadnya, bagaimana? Sebelum kafirnya. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat, menganggap murtad para sahabat dan ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian wahai Syiah Rafidhah menganggap bahwa puji-pujian Allah terhadap para sahabat atau pujian Rasulullah SAW terhadap para sahabat itu sebelum murtadnya, sebelum mereka jadi kafir, maka niscaya Khawarij akan menjawab kepada kalian wahai Syiah Rafidhah, demikian pula pujian terhadap Ali bin Abi Thalib itu sebelum murtadnya, sebelum kafirnya. Bagaimana jawaban kalian? Syiah membantah Khawarij, Khawarij membantah Syiah. Dua-duanya sesat, dua-duanya bal. Adapun Ahlu Sunnah menyatakan tidak mungkin, mustahil Allah memuji dengan pujian yang begitu tingginya kepada para sahabat padahal Allah tahu mereka akan murtad. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah akan memuji mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini pujian terhadap para sahabat walladzina ma'ahu. Kalau Allah tahu mereka akan murtad, Allah enggak akan puji mereka. Allah Maha tahu. Ada yang lebih detail Allah puji dengan kalimat minal muhajirin wal ansar. Dan min di sana bukan ditabi'in, sebagian mereka bukan. Tapi maknanya dirincikan As-sabiqun al-awwalun, yaitu dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Qul inna hazakumullah, kalau Allah tahu mereka akan murtad, Allah enggak akan puji seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau diberitahu oleh Allah Ali akan berubah jadi kafir, enggak mungkin Rasulullah SAW menyatakan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Qul inna hazakumullah khum min saharbat. Maka ini menjadi kesimpulan yang jelas tegas bahwa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang terpuji, orang-orang yang mulia. Dan yang paling utamanya adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Wa fihi, di dalam hadis ini ada faedah isbat sifatil mahabbah lillah khilafan lil jahmiyah. Di dalam hadis ini pula ada faedah penting, yaitu dalil penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencintai. Sebagian aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah dan juga Jahmiyah, mereka menganggap kalau kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah enggak memiliki sifat cinta, tidak mungkin Allah mencintai. Bukankah mencintai itu adalah perbuatan-perbuatan makhluk? Mustahil Allah melakukan sesuatu yang sama dengan makhluk. Mereka membuat alasan dan kemudian menolaknya. Alasannya mereka bikin sendiri dan kemudian mereka menolak. Semestinya mereka menerima apa yang Allah katakan dalam ayat-ayatnya dan apa yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadis yang sahih, kemudian bantah pikiran kamu tadi. Berarti sama, itu yang dibantah. Kamu yang salah. Tidak mungkin sama kita mencintai dengan Allah mencintai. Tidak mungkin sama, mustahil akan sama. Maka ikhwan bin na'azakumullah, sifat mahabbah bagi Allah sabitah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai siapa yang dikehendaki dan Allah membenci siapa yang dikehendaki, ini sabit lillahi taala dalam Quran was sunnah. Dalam Quran sudah kita bacakan tadi, innallaha yuhibbul ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dan juga innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan kaannahum bunyanun marsus, dan masih sekian banyak ayat-ayat lain yang disebutkan Allah mencintai. Demikian pula dalam hadis, yaitu hadis ini yuhibbullaha wa rasulahu, fa'ilnya Ali bin Abi Thalib, mencintai Allah dan Rasul. Tetapi yang kedua, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan mencintainya Allah, yani Allah mencintai Ali dan juga Rasulnya mencintai Ali. Ini menunjukkan kalau Allah memiliki sifat mencintai, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Jahmiyah atau Mu'tazilah atau orang-orang nasionalis. Qauluhu, di dalam hadis disebutkan setelah menyatakan kalimat tadi dikatakan yastahullah ala yadayhi. Allah akan menangkan tujuh, tidak terdapat. Ya, terkedua tangannya. Mohon periksa dan farihun fil bisyarah bihusulil fathi. Ini sangat tegas jelas memberikan kabar gembira akan datangnya kemenangan. Yang berarti ini alamun min a'lamin nubuwah, yang berarti ini adalah ciri-ciri kenabian dan bukti-bukti kenabian. Rasulullah SAW, manusia. Manusia biasa yang tidak alimul ghaib, yang tidak mengetahui yang ghaib-ghaib, kecuali kalau diberitahu oleh Allah SWT. Allah katakan alimul ghaib, fala yudhiruhu ala ghaibihi ahada, fala yudhiruhu ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rafada. Allah lah yang alimul ghaib, dan Allah tidak pernah menunjukkannya ghaib-ghaibnya kecuali kepada orang yang diridhoi dari Rasul. Maka yang mengetahui apa yang akan terjadi dengan diberitahu oleh Allah itulah Rasul. Dan itu ciri-ciri seorang Rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ternyata nabinya nabi palsu, Allah akan menangkan di kedua tanganmu wahai Ali, ternyata kalah. Bagaimana kira-kira? Ketahuan kalau dia nabi palsu. Tetapi ini Rasulullah SAW haqqan nabiyyun mursal min indillahi taala, sehingga apa yang diucapkannya benar-benar terjadi. Bisyarah dari mulut Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, yaftahullah baina yadayhi, niscaya Allah akan memenangkan melalui kedua tangannya, melalui sebab kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan sadaqallah wa rasuluh, Dan benar Allah dan benar pula Rasulnya ketika menyatakan seperti itu. Terjadi kemenangan. Ali bin Abi Thalib diberi oleh Allah kekuatan mengangkat pintu Khaybar sendirian. Dan yang lain menjadikan pintu yang besar tadi sebagai tameng mereka untuk berlindung dari panah-panah musuh. Allah menangkap dengan gilang-gemilang yang tidak disangka-sangka oleh siapapun kecuali orang-orang yang sudah mendengar dari ucapan Rasulullah dan beriman. Ucapan Rasul pasti hak, maka kita pasti menang. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti di sini alamun min a'lamin nubuwah. Alamun min a'lamin nubuwah. Sebagaimana banyak yang seperti ini. Ketika Rasulullah membacakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka. Kedua tangan Abu Lahab dan celaka lagi. Masih hidup orang. Abu Lahab masih hidup dan masih berbicara. Tabban laka ya Muhammad ali hadha jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apa untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka ternyata turun ayat dan Rasulullah SAW membacakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka Abu Lahab. Celaka kedua tangan dan celakalah dia. Sampai pada kalimat saya selanaran zat lahab. Pasti dia akan masuk neraka yang memiliki lidah api. Belum mati, masih hidup, masih berbicara. Ala khajdil hayah. Bayangkan kalau mereka orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi. Setelah menyatakan dia akan masuk neraka. Ternyata besok-besok masuk Islam. Diterima apa enggak diterima? Diterima berarti salah ayatnya. Katanya saya selanaran. Ternyata masuk Islam. Ditolak. Masa dua orang Muslim ditolak? Itu kalau Nabi palsu. Tetapi Rasulullah SAW Rasulun haqqan benar-benar mursal min indillah. Sehingga persis seperti yang diberitakan saya selanaran, matinya mati kafir dalam perang Badar. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula apa yang dikatakan dalam hadis ini. Yaftahullah baina yadayhi. Allah akan menangkap. Dan ternyata benar-benar Allah berikan kemenangan. Qauluhu fabatan nasu yadukuna laylatahum. Ucapan berikutnya, fabatan nasu, maka manusia pun bermalam, yadukuna laylatahum, binasbi laylatahum. Dengan dinasabkan kalimat laylah, laylatahum. Makna yadukun, kata Musannif rahimahullah, maknanya yakhubun, menebak-nebak, memperkirakan siapa ya. Aifi man yadfa'uha ilaih. Yani tentang siapa yang akan diberikan bendera ini besok. Siapa yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang Khaybar dan diberikan kepadanya bendera. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini makna yadukuna laylatahum. Wafihi, dan berarti di sana ada faedah. Hirsu sahabah alul khayb. Ada faedah penting, semangatnya para sahabat untuk mendapatkan kebaikan. Semangatnya para sahabat berlomba-lomba ingin untuk mendapatkan kebaikan. Wahtimamuhum bih, dan bagaimana mereka mementingkan kebaikan. Wa'uluwu maratibihim fil ilmi wal iman, dan menunjukkan betapa tingginya martabat mereka dalam masalah ilmu dan iman. Betapa tingginya para sahabat dalam sisi ilmu dan iman. Ada orang yang mendapatkan ilmu tidak mendapatkan iman. Ada orang yang punya iman kurang ilmu. Dua-duanya mengerikan. Yang punya iman kurang ilmu apa biasanya yang terjadi? Terjerumus dalam berbagai macam kebidaahan dan ujung-ujungnya terjatuh dalam kesesatan. Karena kurang ilmu. Gampang termakan syubhat. Apalagi punya ilmu tanpa iman. Alim tapi tidak mukmin. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dia akan merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya dengan berani, dengan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak punya iman. Maka dikatakan oleh para ulama, kasihan mereka. Utu zaka'an wala yu'tau zaka'an. Kasihan mereka, ulama sesat itu. Diberi zakat tidak diberi zakat. Zakat itu kecerdasan, sedangkan zakat adalah kesucian hati. Diberi ilmu tidak diberi iman. Diberi kecerdasan tidak diberi kesucian hatinya. Maka seorang yang mukmin taqi adalah seorang yang berilmu dan beriman. Sehingga ilmunya akan terwujud dalam bentuk amalan-amalan saleh. Dan itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tinggi imannya dan tinggi pula ilmunya. Tinggi ilmunya dan tinggi imannya. Sehingga ketika dikatakan yuhibbullah wa rasulahu, cinta pada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mereka langsung yakin dengan imannya bahwa ini pasti benar. Ada ucapan Rasul. Kalau pasti benar, berarti orang ini orang hebat. Berarti orang ini orang istimewa. Siapa ya? Maka orang dari kalangan para sahabat yang tidak semangat pengen jadi pemimpin, saat itu pingin. Bukan karena kepemimpinannya, tapi karena sifat tadi yang diharapkan oleh mereka. Ini ulu, tingginya ilmu mereka dan tingginya iman mereka. Mereka yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Mereka menebak-nebak siapa yang akan diberi bendera besok. Huwa biraf' dengan dirafa'kan ayyuhum. Alal bina, karena dia mabni lil majhul. Liidafatiha wa hudhifa sadru silatiha ayyuhum yu'taha. Siapa yang akan diberi, maka dia sebagai naib fa'il. Karena naib fa'il, maka dia dalam keadaan marfu' ayyuhum yu'taha. Qawlu falamma asbahu ghada ala rasulillah sallam kulluhum yarju an yu'taha. Ketika pagi harinya mereka berangkat berpagi-pagi menuju Rasulullah sallam, kulluhum, semua mereka berharap untuk mendapatkan bendera itu. Qan ibn a'azakumullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam riwayat Muslim bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ahbabtul imarah illa yawma idin." Sungguh aku tidak pernah berharap jadi pemimpin kecuali hari itu. Dan demikian pula para sahabat yang lain, tidak pernah mereka berharap jadi pemimpin. Mereka bukan orang-orang yang ambisius, mereka bukan orang-orang yang sangat ambisi untuk menjadi pemimpin, bukan. Wallah, apa yang dibicarakan oleh mereka, mereka orang-orang bodoh, bahwa para sahabat bertikai karena rebutan pemimpin, itu adalah kebodohan mereka, tidak kenal kedudukan para sahabat. Enggak kenal bagaimana keadaan sifat mereka dan karakter mereka. Alhamdulillah, bukan. Mereka bukan politikus-politikus hari ini. Mereka bukan golongan-golongan yang ambisi untuk menjadi pemimpin, bukan. Tetapi, kata Umar, sungguh aku enggak pernah berkeinginan jadi pemimpin kecuali hari itu. Karena Rasul menyatakan, orang yang akan memimpin besok adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa? Mudah-mudahan saya itu termasuk orang yang demikian. Qul inna a'udzubikumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Inna fi dzalika syahadatan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Ali bi imanihi batinan wa zahira." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa hadis ini merupakan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang keimanannya secara lahir dan batin, wa isbatan limuwalatihi lillah, dan juga persaksian tentang keberadaan sifat wala Ali bin Abi Thalib kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul berwala kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Wa wujub muwalatil mu'minina lahu, dan berarti hadis ini menunjukkan wajibnya kaum muslimin seluruhnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Wajib hukumnya mencintai Ali bin Abi Thalib dan berwala kepada beliau. Wa idza syahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li mu'ayyan bi syahadah aw du'ain lahu ahabba katsir minan nasi an yakuna lahu mithla tilka syahadah. Apa hikmahnya Rasulullah SAW menyatakan seperti itu kepada Ali? Aku akan berikan kepada seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kaum muslimin berlomba-lomba ingin menjadi seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Karena biasanya manusia kalau mendengar ada ucapan Rasulullah SAW memperstasikan si fulan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau si fulan adalah ahlul jannah, atau si fulan merupakan penduduk jannah, atau aku mendengarkan terompahnya dalam surga, pasti yang lain akan ingin menjadi seperti itu. Sebagaimana dikatakan perempuan wanita ahli jannah, maka wanita-wanita yang lain tanya, kamu punya keistimewaan apa? Emangnya kenapa? Rasulullah SAW menyatakan kamu termasuk wanita ahli jannah. Ini khadirin a'azakumullah, hikmah Rasulullah SAW memberikan persaksian-persaksian. Kadang pada sahabat yang ini, kadang pada sahabat yang sana, dan semuanya dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib dan tidak bisa melihat hati manusia, tetapi Allah yang memberitahu si fulan begini, si fulan begitu. Sehingga Rasulullah SAW diberitahu siapa munafikin satu persatu. Dan Rasulullah diberitahu pula oleh Allah Subhanahu wa taala siapa mukmin, taqi, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang siapa ahlul jannah. Maka Nabi menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'id fil jannah. Disebutkan 10 sahabat min ahli jannah. Wa Sa'ad fil jannah. Qanafirina azakumullah. Ini semua persaksian-persaksian dari Rasulullah SAW yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kalau Rasulullah SAW memuji atau mempersaksikan dengan surga, atau mempersaksikan dengan kecintaan pada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka ada dua faedah penting bagi kita. Yang pertama, berarti kita berkewajiban untuk berwala pada mereka yang telah dipuji dan dipersaksikan dengan jannah. Wajib kita mencintainya. Yang kedua, hendaklah kita berlomba-lomba agar kita mendapatkan dari Allah SWT kecintaan seperti mereka, dan mendapatkan jannah seperti mereka. Semangat ingin seperti para sahabat. Ini dua hikmah penting ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW persaksian-persaksian seperti persaksian dengan jannah. Au da'alahu, atau doa Rasulullah SAW mendoakan si fulan, atau menyatakan anta minhum kepada Ukasyah, engkau termasuk di dalamnya. Maka yang lain berkeinginan. Dan para sahabat adalah orang-orang yang azkiya, ulama, cerdas dan alim. Alim tentang ilmunya dari Nabi, gurunya adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, sehingga mereka tahu kalau ingin seperti si fulan, ya harus beramal dengan amalan si fulan. Kalau ingin menjadi seperti Ukasyah, hendaklah dia berupaya untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah seperti Ukasyah radhiyallahu taala anhu. Kalau pengin seperti Ali bin Abi Thalib, hendaklah beramal seperti Ali bin Abi Thalib. Dan ini kecerdasan mereka, sehingga mereka bukan kemudian mencari dengan cara-cara aneh, dengan cara-cara lain, tidak. Tetapi mencarinya dengan cara beramal dengan amalan-amalan saleh. Qal wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashhad bidzalika li khalqin katsir. Walaupun Nabi sesungguhnya mempersaksikan dengan surga kepada sekian banyak sahabat. Sudah disebutkan tadi tentang asrah mubasyyirina bil jannah. Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu dengan kalimat fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mendoakan sekian banyak sahabat. Si fulan didoakan oleh Nabi, si fulan didoakan, dan doa Nabi makbul, diterima oleh Allah SWT. Seperti doa Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Kepada Anas bin Malik, ya Allah perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan masuk ke dalam jannah. Akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Maka berarti Anas pun ahlul jannah, karena Rasulullah SAW menyatakan adkhilhul jannah. Qul inna a'udzukum Allah. Termasuk diantaranya Rasulullah SAW pernah mempersaksikan kepada Thabit bin Qais dan juga Abdullah bin Salam. Wa in kana qad syahida bil jannati li akharin, sebagaimana Nabi pun pernah mempersaksikannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Wa syahada bi mahabbatillahi wa rasulihi lilladzi duriba fil khamr. Demikian pula Rasulullah SAW mempersaksikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kepada seorang yang dicambuk karena minum khamr. Bayangkan, padahal masih melanggar, tetapi ketika dicambuk ada yang mencerca dengan cemoohan, dengan cercaan, Rasulullah menyatakan tidak. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dipersaksikan oleh Rasulullah sendiri, orang ini mukmin, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula seorang sahabat yang menangis sejadi-jadinya di rumahnya karena ketakutan kepada Allah SWT ketika turun ayat Allah SWT, ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan keraskan suaramu di atas suara Nabi. Maka Nabi mencari sahabat tadi. Aina fulan? Coba cari. Apa kabar dia? Bagaimana keadaannya? Dicari, ditemukan dalam keadaan menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Sungguh demi Allah, aku yang paling keras suaranya ketika itu. Maka yang dikhawatirkan dalam ayat itu, akan gugur amalan-amalannya, wahum la yas'urun, dalam keadaan tidak merasa, itu adalah aku. Bagaimana aku tidak menangis? Karena dikatakan dalam ayatnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi, karena dikhawatirkan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Sungguh demi Allah, aku yang paling keras suaranya, maka itu yang dimaksud adalah aku, maka aku gugur amalannya. Masa aku tidak menangis? Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia begini, ceritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia min ahli jannah. Baik, ahli jannah. Dia adalah seorang dari penduduk surga. Beberapa sahabat masih berjalan di muka bumi sudah disebut dengan ahli jannah. Kalau saja yang mengucapkannya bukan Rasul, tetapi nabi-nabi palsu, bisa jadi keliru. Ternyata terakhir berubah, murtad misalnya. Loh, katanya fil jannah, dia murtad kok. Bagaimana? Sehingga khutbahnya azakumakum zimian fahrumati. Nabi SAW benar-benar Rasul, maka semua yang diucapkannya dari Allah SWT, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, faqauluhu haqq, fashahadatuhu haqq. Ucapannya hak, persaksiannya juga hak. Wa qawluhu, dan kalimat berikutnya. Ketika Rasulullah SAW mencari Ali, aina Ali ibn Abi Thalib. Fihi su'al al-imam an-ra'iyyati. Di sini ada faedah juga. Seorang imam hendaklah memeriksa rakyatnya. Seorang pemimpin hendaklah memeriksa anak buahnya. Seorang imam di masjid pun semestinya dia mengawasi makmum-makmumnya. Biasanya ada, kok gak ada? Kemana? Aina fulan? Ini pertanyaan yang biasa diucapkan oleh pemimpin yang sangat menjaga bawahan-bawahannya. Yang memperhatikan, membimbing. Maklum menyatakan, aina Ali? Kata beliau, kata syarih di sini rahimahullah, fi su'alul iman an ra'iyatihi. Di sini ada faedah, seorang pemimpin hendaklah dia memeriksa bawahannya. Wa tafaqqud ahwaluhum. Ahwalahum, dan hendaklah memeriksa tafakkut ahwalihim, hendaklah memeriksa keadaan-keadaan mereka. Barangkali sakit, ya ditengok. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah ngimami, jangan selesai, sudah titik. Lihat keadaan makmumnya, kok si fulan tidak ada. Kamu berpikir, setelah selesai tanyakan, aina fulan. Barangkali ternyata dia sakit, barangkali ternyata dia punya musibah, atau mungkin dia dalam keadaan mulai menurun imannya, perlu dinasehati. Aina fulan, kenapa engkau tidak muncul kemarin salat jamaah? Fa nabiyina a'azakum Allah kaum muslimin sarmati. Fa qawluhu fa qila huwa yastaki aynai. Maka kalimat dari ucapan Rasulullah aina Ali memiliki faedah. Demikian pula setelah dikhabarkan kepadanya qil, dikatakan huwa yastaki aynaihi. Beliau mengeluhkan di matanya. Aina ramad. Dan di sini bukan maknanya keluh kesah, bukan. Kalimat yashtaki maknanya dia merasakan sakit di matanya atau dia tertimpa penyakit di matanya. Itu saja. Walaupun sering terjemahkan yashtaki karena secara lafaz letterleknya maknanya adalah mengeluh, ishtaka yashtaki, tapi bukan itu yang dimaksud. Tetapi maknanya beliau terkena penyakit di matanya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu faqal ud'u li aliyan. Dalam riwayat ini, dalam Sahih Muslim, Rasulullah memanggil dan mencari. Panggilkan Ali kemari. Jadi ngutus orang untuk memanggil Ali. Fa'utiyabihi armad. Fa'utiyabihi armad. Maka didatangkan dalam keadaan sakit di matanya. Wa fi nuskhatin sahihatin. Dan di dalam naskah yang sahihah. Bikhatil musannif. Dengan tulisan asli dari musannif. Bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Rahimahullah. Disebutkan lafadznya faqila huwa yashtaki aynayhi fa ursila ilayhi fa arsala ilayhi mabniun lil fa'il, maka dibaca fa arsala ilayhi, maka Rasulullah pun mengutus kepada Ali untuk memanggilnya, mabniun lil fa'il wa huwa dhamirun mustatirun fil fi'l raji'un ila an-nabi. Kalau dia mabniun lil fa'il arsala, berarti di sana ada dhamirun mustatirun fi. Ada domir yang mustatir di sana yang kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yatamil an yakuna mabniyan lima lam yusam fa'iluhu, tetapi bisa juga dibaca dengan mabni fi lam yusam fa'iluhu. Mabni lil majhul, yang tidak disebut fa'ilnya, fa ursila ilaihi, maka diutuslah seseorang tanpa disebutkan pelakunya. Bisa ursila, bisa arsala. Wali Muslim min tariqi Iyas ibn Salamah an abihi qal fa arsalani. Dari jalan Iyas ibn Salamah, beliau berkata dari ayahnya, kata ayahnya, aku yang diutus oleh Nabi. Fa'arsalani. Lihat riwayat. Hadis yang sama diriwayatkan oleh orang-orang yang berbeda. Tetapi maknanya saling melengkapi menjadi satu kisah yang hak. Kalau diceritakan orang yang hadir bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengutus. Ketika yang meriwayatkan adalah yang bersama Ali, tiba-tiba datang utusan pada Ali. Tetapi kalau meriwayatkan yang diutusnya, dia berkata, kemudian Rasulullah mengutus aku. Fa'arsalani ila Ali. Fajitu bihi aquduhu armad. Maka aku pun menjemputnya dan menuntunnya dalam keadaan armad. Menuntunnya dalam keadaan armad. Fabasaka bifathusfad aisafala. Kalimat basaka sering diterjemahkan maknanya meludah. Termasuk saya juga menerjemahkannya meludah. Tetapi sesungguhnya makna basaka dalam hadis ini adalah tafala, ta'fa dan la. Dan lam. Yang mananya seperti meludah, tuah begitu. Tapi tidak keluar ludahnya. Atau keluar pun sedikit, tidak banyak. Jangan dibayangkan meludah seperti yang kalian pahami. Tetapi mananya tafala yadful, tuh, tuh, tuh, begitu. Nah, ini makna tafala. Di sini sebutkan, makna basaka ay tafala. Dan Rasulullah SAW da'a bihi, sebagaimana disebutkan dalam lafaz hadis kita, summa da'a. Aku da'alahu. Kemudian mendoakan untuknya. Maka tentunya kesembuhan tetap dari Allah SWT. Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan. Di samping ludah Rasulullah SAW adalah barakah. Juga doa kepada Allah SWT itu yang menentukan. Doa Rasulullah SAW. Wada'alahu fabara'a. Maka beliau berdoa untuknya dan sembuhlah beliau. Huwa bi fathir ra, fabara'a dengan fathah di ra. Ayufiya maknanya afiyah, sembuh. Mundu daf'in Nabi SAW ila rayah. Kata beliau, sejak dia sembuh, sejak diberikan bendera itu kepadanya. Ayufiya fil halah. Filhal, yang disembuh pada saat itu juga. Filhal, saat itu juga. Afiyah kamilah. Kesembuhan yang sempurna. Ka'an lam yakun bihi waja'un minar ramad. Seakan-akan belum pernah dia kena penyakit mata. Wala za'fi basar. Dan tidak pula ada kelemahan di pandangannya. Enggak ada sisa penyakit sama sekali. Dan enggak ada kelemahan sama sekali pada matanya. Diriwayatkan oleh Tabrani. Dari hadis Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, sama ramatu wala sudda'tu mundu dafa'an Nabi SAW ilayya raya. Kata Ali, sungguh aku gak pernah sakit mata dan gak pernah pusing sejak aku diberikan bendera kepadaku pada hari itu. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Betul-betul Rasul, utusan Allah yang doanya makbul. Sehingga betul-betul sembuh dengan tidak tersisa. Wa fihi dalilun ala syahadatai. Dan ada faedah di sini berarti bukti kebenaran dua persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar-benar Allah adalah ilahul haq al-ma'budul haq la ilaha ghairuh. Demikian pula syahadat yang kedua, beliau benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang la yantiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan juga benar-benar seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu ar-raya. Ucapan berikutnya, fa'atahu ar-raya. Maka diberikan kepadanya bendera. Kata musannif rahimahullah, fihi al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yas'a wa man'aha amman sa'a. Kata musannif rahimahullah wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ini ada dalil tentang iman bil qadar, tentang iman kepada takdir. Subhanallah. Ini butuhnya bimbingan para ulama. Kita membaca beberapa kali hadis di sini. Kalau enggak dibimbing oleh para ulama, kita mendapatkan faedah. Tetapi apa yang kita pahami sedikit. Sekian faedah terlewat. Padahal ketika dibaca oleh para ulama, kata ulama, di sini ada faedah. Apa itu? Iman kepada takdir. Diberikan bendera besok pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian besok diberikan bendera. Beriman kepada takdir dari sisi mananya? Mana kaitannya dengan masalah iman bil qadari khairihi wa syarrih? Subhanallah. Tetapi mata-mata para ulama jeli. Beliau menyatakan, sungguh ini memiliki faedah besar iman kepada takdir. Karena mereka-mereka yang berupaya, yang berusaha, tidak dapat. Yang tidak niat, tidak berusaha, ternyata dapat. Ini takdir namanya. Iman bil qadari. Jangan dianggap dengan ucapan-ucapan seperti orang-orang yang tidak beriman pada takdir. Usaha. Tanpa usaha, enggak mungkin kamu dapat. Mustahil. Tidak mungkin Allah takdirkan. Sebentar, sebentar. Kamu ini ngomong apa? Usaha, perintah. Berusahalah. Tetapi bukan bermakna yang berusaha pasti dapat. Yang tidak berusaha, tidak akan dapat. Belum tentu. Ada orang yang berusaha, tapi enggak dapat. Ada orang yang tidak berusaha, tapi dapat. Yaitu ketika mereka, para sahabat, mendengarkan ucapan Rasulullah SAW, besok aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat berupaya datang pagi-pagi. Siap. Masing-masing berharap ingin diberi. Sebaliknya, Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit. Kata yang bersamanya tadi meriwayatkan, sungguh aku dan Ali dalam keadaan duduk hidup tidak berharap. Ternyata apa yang Allah takdirkan? Yang tidak berharap ini dicari, panggil. Diberikan bendera. Yang sudah berpagi-pagi datang tidak datang. Qanifidina azakumullah. Al-khada'u wal-qadar. Fihil imanu bil-qadar. Iman kepada takdir. Sehingga kita berusaha, perintah dari Allah untuk berusaha. Fantajiru fil-ardi wa-taku min fadlillah. Silahkan. Pada perkara agama, pada perkara dunia, kamu harus berusaha. Berusaha untuk belajar, beramal, belajar, beramal. Pada perkara dunia juga diperintahkan berusaha. Fadzari, carilah, fadilah dari Allah SWT. Tetapi ingat, berhasil atau tidak berhasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Biqada'ihi wa qadarihi, dengan qada dan qadarnya, maka iringilah usaha kalian dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringilah dengan ratapan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menentukannya, Engkau yang memberikan kepadaku rezeki, Engkau ya Allah Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Diiringi usahanya dengan keimanan bil qadari. Tanpa bantuanmu ya Allah enggak akan aku bisa. Tanpa dukunganmu ya Allah enggak akan aku dapat. Tanpa takdir darimu aku enggak akan berhasil ya Allah. Ini mukmin. Berusaha dia, tetapi dalam keadaan dia tidak melupakan qada wal qadar. Wa fihi anna fi'la al-asbabil mubahah awil wajibah awil mustahabbah la yunafi tawakkul. Dan badannya ada faedah pula dalam hadis ini, bahwa melakukan sebab-sebab yang mubah, apalagi yang wajib atau mustahabbah yang dianjurkan, itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak bertentangan dengan tawakal. Kamu enggak tawakal. Kenapa kau dikatakan tawakal? Kamu pakai ikat sabuk pengaman, pakai ini, pakai itu, pengaman sekian pengaman, kunci dirangkap sekian rangkap. Enggak tawakal Allah. Tidak. Orang yang dalam keadaan berupaya untuk mengamankan dirinya, bukan berarti dia tidak tawakal. Bahkan termasuk tawakal adalah usaha. Iqtilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Tetapi yang tidak berupaya, kemudian katanya dengan alasan tawakal, kata Sayyidina Utsaimin, orang ini adalah bukan bertawakal, tetapi tawakul. Tawakul itu pajare. Ya, bahasa aslinya pajare. Karep. Mau terjadi, terjadilah. Hilang ya hilang. Itu bukan tawakal namanya. Itu bukan tawakal. Itu adalah orang yang dalam keadaan tidak memiliki upaya. Tawakul adalah orang yang tidak sama sekali berupaya untuk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qauluhu unfud ala rislik bi dhammil fa imdi ala rislik. Maksudnya unfud ala rislik adalah berjalanlah dengan tenang. Ala rislik dikasrahkan di ra, disukunkan di sin. Yani ala rifqika min ghairi ajalah. Yani dengan lembut, dengan tenang, tanpa terburu-buru. Hingga tanzil bisahatihim. Sahah adalah bina halaman. Atau ardihim, atau tanah di sekitar benteng mereka. Itu sahah. Wahuwa ma hawlaha. Semua yang ada di sekitar rumah dikatakan sahah. Apa yang ada di sekitar benteng dikatakan sahah. Hatta tanzila bisahatihim. Dan ini faedah. Apa faedahnya? Fihi al-adabu indal qital. Adab, akhlak ketika berperang. Jangan berperang dalam keadaan watish. Dalam keadaan seperti orang yang Naudzubillah, seperti orang mabuk, seperti orang yang kesurupan, wah curit-curit segala macam, dengan jingkrak-jingkrak, dengan enggak perlu. Dianggap kalau begitu adalah suatu pasukan yang berani dan menakutkan. Tidak. Itu bukan adab dalam perang. Adab dalam perang justru unfuz ala rislik. Berjalanlah dengan tenang. Fihil adabu indal qital wa tarkil ajalah wa taish. Meninggalkan ajalah, keterburu-buruan, wa taish, kekacauan, wal aswati allati la hajata laha, la hajata ilaiha, dan juga meninggalkan suara-suara yang enggak perlu. Kalau enggak perlu rame, riuh, cerit-cerit enggak karuan. Tenang. Bahkan ketika mereka berangkat dan berdoa atau berbicara dengan keras, doa, zikir, Nabi menegurnya dengan kalimat yang mirip dengan ini. Tenanglah, tenanglah. Innakum la taj'una al-asamma wal ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak memanggil yang tuli. Sesungguhnya kalian tidak memanggil yang tidak ada. Allah ada dan Allah Maha mendengar. Artinya enggak perlu dengan menjerit-jerit. Qanabirina a'azakumullah kaum muslimin sahramati. Berarti tetap dalam perang pun ada adab-adabnya. Wa fi amrul imam ummalahu birrifqi. Dan faedah lainnya adalah seorang imam, seorang pemimpin, seorang panglima perang, hendaklah dia menasehati bawahannya, anak buahnya, untuk bersikap lembut, bersikap tenang, tidak terburu-buru. Min ghairi dha'fin, tapi bukan kelemahan. Tidak terburu-buru, terus lembek. Bukan. Jangan lemah, tetapi jangan pula kacau. Walantiqadi azimah, dan jangan pula patah semangat atau lemah semangat. Semangat, tetapi tetap tenang. Kama yusyiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bisahatihim. Sebagaimana diisyaratkan dalam ucapan Rasulullah SAW, sampai singgah di tempat mereka. Berarti di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada bawahannya untuk bersikap tenang tetapi tidak lemah. Untuk beradab, berakhlak, tetapi tidak lemah semangat. Kadang-kadang beberapa orang tidak bisa membedakan antara keduanya. Disangkanya tenang itu kelemahan yang satu, sehingga itu lemah itu. Tapi yang kacau, yang jingkrak-jingkrak, yang dalam keadaan terburu-buru dengan ucapan yang riuh, ramai, itu semangat katanya. Sebaliknya, ada yang menganggap kita harus tenang, jangan terburu-buru, tapi lembek. Dikira oleh dia lembek itu adalah tenang, lembek. Seperti siput yang berjalan, gak nyampe-nyampe ke sahatihin. Yang ini menganggap adab-adab dan ketenangan itu sebagai kelemahan, akhirnya maunya kekacauan. Sebaliknya ada yang pengen tenang tenteram, tetapi dia pahami ketenangan itu adalah kelemahan tadi, maka menjadi lemah. Tidak kedua-duanya. Beradab dengan adab yang tetap, adab-adab yang baik, tetap semangat. Dan tenang tetapi tidak lemah. Tenang tetapi tidak terlemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kaum muslimin. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira.